ono Joni. Yen ono salah nang uripku, kula nyuwun pangapuramu. Aku sih pengen lanjut senajan wis kepacu. Sak kekep motor.